12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 22 April 2018 dibacakan oleh Inda dan rekan saya Ahyar Abdullah. KPK akan susun taktik dan strategi teruskan kasus Bank Senturi. Rahmawati minta KPK periksa Megawati terkait kasus BLBI. KPK terus telusuri dugaan pencucian uang Setia Novanto. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Situmorang mengatakan pihaknya terus melakukan pembahasan untuk meneruskan kasus korupsi dalam pemberian persetujuan penetapan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada PT Bank Senturi. KPK juga akan menyiapkan taktik dan strategi dalam penanganan kasus ini. Kompas.com melansir. Saud menjelaskan KPK masih mempelajari putusan pengadilan atas mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulia. Menurutnya putusan tersebut telah memuat nama-nama yang terlibat secara jelas dalam kasus Bank Senturi. Namun demikian Saud mengungkapkan kasus ini belum sampai ke tahap penyidikan. Ia juga membantah pengusutan kasus ini telah merujuk ke nama-nama tertentu. Saud juga menjamin pengusutan kasus ini bebas dari intervensi. Ia juga membantah pengusutan kasus ini harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak tertentu. Seperti yang diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan pra-peradilan terkait kasus Bank Senturi. Dalam amar putusan pra-peradilan, Hakim memerintahkan KPK selaku termohon menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka. Syederalun, Rahmawati Soekarno Putri menyebutkan kasus korupsi yang hingga saat ini sangat menyengsarakan rakyat adalah kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang diduga merugikan negara 3,7 triliun rupiah. Tribunnews.com melansir. Meski saat ini Syafruddin Tumenggung telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus BLBI, namun Rahmawati menilai hal tersebut belum cukup. Rahmawati mendesak penegak hukum menyelesaikan kasus BLBI sampai ke akarnya, termasuk memeriksa mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang mengeluarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2002 tentang penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuidasi Bank Indonesia SKL BLBI. Menurut Rahma, bukan Syafruddin Tumenggung yang harus diperiksa, tapi aktor utama yang memberikan kebijakan Impres Nomor 18 Tahun 2002 itu pada saat Presiden Megawati. Meski Megawati merupakan saudaranya, Rahmawati mengaku tegas soal keadilan bagi rakyat. Syederalun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang mengatakan KPK terus menelusuri alur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Setia Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. Menurut dia, KPK selalu mencari dugaan pencucian uang dalam suatu perkara korupsi. Kompas.com melansir. Saud menyatakan KPK perlu memastikan terlebih dulu terkait kronologi pelaksanaan kejahatan TPPU tersebut. Di sisi lain, KPK juga menyoroti potensi keterlibatan korporasi dalam kasus EKTP ini. Oleh karena itu, Saud menegaskan penelusuran ini masih harus dibahas internal KPK untuk menemukan kepastian lebih lanjut. Sebelumnya, Jaksa KPK menduga terdakwa Setia Novanto terindikasi tindak pidana pencucian uang. Hal itu dilatar belakangi banyaknya keterangan saksi tentang perputaran uang yang diduga berasal dari proyek pengadaan EKTP. Dalam beberapa persidangan sebelumnya, diduga penyerahan uang kepada Novanto telah direncanakan tanpa melalui bank atau menggunakan metode barter antar money changer. Bahkan jaksa melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Setia Novanto sangat mirip dengan upaya pencucian uang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch atau ICW, Almas Syafrina meragukan sistem pilkada melalui DPRD bisa menekan risiko dalam pelaksanaan pilkada langsung. Hal ini menyikapi anggapan sejumlah pihak bahwa pilkada langsung memicu proses politik berbiaya tinggi. Menurut Almas, kesalahan bukan pada sistem pemilihan, tetapi pada partai politik itu sendiri. Kompas.com melansir, Almas mengatakan saat pilkada tidak langsung, politik uang masih terjadi. Bukan dibagikan ke masyarakat, tetapi ke anggota dewan untuk merebut suara mereka. Oleh karena itu, mengganti sistem pemilihan tidak akan menjawab akar persoalannya, tetapi akan ada potensi calon kepala daerah tersangkut korupsi. Menurut Almas, ada beberapa cara mengatasi politik berbiaya tinggi dalam pilkada langsung. Salah satunya dengan membatasi biaya kampanye. Saat ini batasan jumlah belanja kampanye masih sangat tinggi sehingga harga pilkada pun mahal. Selain itu juga harus ada pembenahan di level parpol supaya sehat. Untuk menekan biaya politik saat pilkada, perlu pemangkasan anggaran untuk alokasi tertentu. Sederalun, jasad Wakapolres Labuhan Batu, Sumatera Utara, Kompol Andi Chandra yang hilang akibat kapal tenggelam di Sungai Barombang, Sumatera Utara, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tewas. Detiknews.com melansir. Dandim 0209 Labuhan Baru Letkol Deden Sumarlin mengatakan jasad Wakapolres Labuhan Batu ditemukan Rabu siang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan TNI Polri. Jasad korban ditemukan hanya berjarak 2 km dari lokasi tenggelamnya kapal yang ditumpangi rombongan Kapolres Labuhan Batu AKBP Prido Situmorang. Jasad Wakapolres yang masih mengenakan seragam Polri langsung dievakuasi dari dalam sungai. Rencananya jasad Wakapolres akan langsung disemayamkan di Rumah Sakit Labuhan Batu. Sebelumnya kapal rombongan Kapolres Labuhan Batu itu tenggelam di perairan Sungai Barombang Labuhan Batu Sabtu sore kemarin. Saat itu Kapolres dan rombongan pulang menghadiri acara di Barombang. Baru berjalan 10 menit, speedboat milik Polri dan dinaiki Kapolres dan rombongan tenggelam. Syederalun, pejabat daerah di Suriah menemukan kuburan massal yang berisi 50 jenazah di bekas markas kelompok ISIS di Raqqa Sabtu kemarin. Sebagai bekas ibu kota kelompok ISIS di Suriah Utara itu, Raqqa menjadi saksi terusirnya anggota kelompok ekstremis oleh pasukan demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat pada Oktober 2017. Kompas.com melansir, pejabat senior Dewan Sipil Raqqa, Abdullah Al-Aryani mengatakan kuburan massal yang ditemukan tersebut dapat memuat hingga 200 jasad. Kuburan massal terletak di bawah lapangan sepak bola, dekat dengan rumah sakit di mana anggota ISIS berada sebelum diusir dari kota. Dia menambahkan beberapa jasad memiliki tanda yang bertuliskan nama-nama samaran mereka. Sementara warga sipil ditandai dengan nama pertama mereka dalam beberapa bulan terakhir. Suriah dan Irak kerap menemukan kuburan massal di wilayah yang sebelumnya ditinggali oleh para anggota ISIS. Pada Februari lalu, pasukan Suriah menemukan kuburan massal yang berisi sisa-sisa jenazah dari 30 orang yang dibunuh ISIS di Raqqa. Dua temuan sebelumnya juga ditemukan dalam waktu yang berdekatan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 22 April 2018. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudara Lun, wassalam.